أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى عين. أما بعد، أيها الإخوة، untuk melanjutkan syarah kitab Salasatil Usul, dan kali ini kita masuki pembahasan tentang iman kepada qala al muallif wal yaumal akhir. Kata-kata wal yaumal akhir ini nyambung ya dengan awal dari pembahasan ini, ya ini tentang rukun iman, wa arkan tu'mina billahi dan antu'mina bil yaumil akhir ya. Dan ini dan beriman kepada hari akhir. Jadi ini tentang rukun iman. Iman kepada hari akhir dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu ya. Tidak ada hari lagi setelah itu. Itu meliputi yang pertama iman terhadap dibangkitkannya seluruh manusia dari kubur mereka. Ya, semua yang mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan as-sur, sangkakanduk. Itu bahasa Arabnya as-sur ya. Itu manusia-manusia yang sudah meninggal dunia akan bangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan seperti ketika baru lahir, dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian berkhitan, laki-laki maupun perempuan. Kama badana awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulainya pada awal penciptaan manusia, maka kami akan kembalikan mereka kepada keadaan itu. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Surat Al-Anbiya ayat 104. Itulah janji kami dan kami pasti akan melaksanakannya. Masalah dibangkitkannya manusia dari kubur ini, dalilnya ada maupun sunnah maupun ijma' kaum muslimin. Allah SWT mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu kalian akan mati dan pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Di surat Al-Mu'minun ayat 15-16. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurlan." Ya. Manusia akan digiring pada hari kiamat setelah dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hufa, tidak beralas kaki, jamak dari hafin, jamaknya hufa, aurah jamak dari airin, telanjang, dan ghurlan jamak dari aghral, yaitu tidak berkhitan, kembali lagi persis seperti ketika dia baru lahir. Ini hadis muttafaqun alaih. Demikianlah ijma'nya kaum muslimin tentang adanya al-yaumul akhir, kebangkitan, berarti dia bukan termasuk kaum muslimin. Ini termasuk rukun min arkanil iman. Tidak sah iman seseorang kecuali dengan mengimani keenam-enamnya. Dan secara logika juga bisa ditetapkan adanya hari kiamat, hari akhir itu juga bisa diterima secara logika. Walaupun orang kafir itu mengingkari, mereka tidak bisa membuktikan ketidakadaannya. Enggak punya dalil mereka untuk memastikan tidak akan ada kehidupan setelah kematian itu, mereka enggak punya dalil. Hatta logika pun enggak punya dalil. Justru logika itu mendukung adanya kehidupan setelah kematian. Jadi kafir itu kalau mereka objektif ya, pertanyaan berikut ini akan tetap menakutkan. Kita tanya kepada mereka, Anda tidak percaya bahwa setelah kamu mati itu akan dihidupkan lagi? Enggak. Bisa buktikan? Enggak bisa. Antas bagaimana seandainya itu benar-benar terjadi? Pertanyaan ini akan tetap menakutkan bagi mereka, karena mereka gak bisa membuktikan ketidakadaannya itu. Tidak bisa mereka membuktikan. Bahkan logika, akal sehat, ya, muqtada al-hikmah itu menetapkan adanya. Konsekuensi dari keadilan itu menetapkan adanya kehidupan setelah kematian untuk menyempurnakan balasan bagi masing-masing manusia terhadap apa yang dia perbuat di dunia. Karena apa? Karena apa? Diadili? Enggak, kalau yang dibunuh sudah diadili di dunia, tetap dapat balasan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok adanya hari pembalasan kehidupan setelah kematian itu didukung oleh logika? Karena kita melihat banyak orang yang berbuat semena-mena, berbuat zalim, dan sampai mati dia lepas dari jeratan hukum. Tidak ada yang berhasil membuktikan di dunia ini bahwa dia itu bersalah. Membuktikan bersalah aja gak ada, apalagi mendapatkan hukuman, apalagi hukuman yang setimpal. Yang dihukum pun juga hukumannya masih belum tentu setimpal dengan kejahatannya. Ya. Demikian juga ada orang-orang yang beramal, ya, atau kita saksikan hidupnya susah, susah terus di dunia ini, sampai dia mati. Ada yang sebaliknya, berfoya-foya, bernikmat, bermegah-megah, tidak peduli halal haram diterjang. Kalau enggak ada balasan setelah itu, di mana letak keadilan? Yang zalim kok bisa lolos begitu saja? Dan ini banyak, kasus ini banyak. Tidak mungkin keadilan itu akan tegak dengan sempurna kecuali kalau ada pembalasan, ada kehidupan setelah kematian di mana masing-masing akan mendapatkan balasan. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Banyak Allah juga sering menyinggung ini. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian mengira kami ciptakan kalian itu begitu saja, sia-sia saja, dan kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Ayahsabul insanu ayyutroka sudah. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ayla yu'mar wala yunha. Enggak diperintah, enggak dilarang. Itu yang pertama berkaitan dengan iman pada hari akhir adalah mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Dan orang kafir, orang musyrik mengingkari adanya kebangkitan karena menganggap tulang belulang tidak mungkin lagi. Sudah hancur dari tulang belulang kok akan kembali. Maka Allah membantah. Loh, lah yang pertama kali nyetakkan mereka dari enggak ada sama sekali, siapa? Mereka tidak mengingkari kalau mereka diciptakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Lantas kenapa kok mengembalikan yang sudah pernah ada itu tidak mungkin? Justru itu lebih mudah. Lebih mudah mengembalikan yang sudah pernah ada daripada mengadakan yang belum ada sama sekali. Kan gitu logikanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah iman terhadap adanya al-hisab wal-jaza'. Ya. Ada penghitungan, hitung-hitungan, dan ada balas-balasan. Ya. Yang baik dibalas baik, yang tidak baik dibalas siksa. Ya, setiap manusia kan dihitung amalnya. Dan ini juga berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' juga. Di antara dalilnya dalam Al-Quran adalah Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Ya. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Ini tentang adanya jaza. Siapa yang membawa satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali dari kebaikan itu. Sedangkan siapa yang membawa satu dosa, maka hanya dibalas satu dosa. Ya. Wa nadha'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ini juga membuktikan atau menunjukkan adanya hisab. Ya. Adapun dari hadis, di antaranya adalah hadis muttafaq alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturah. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan hamba-Nya yang beriman, kemudian mendekatkannya sampai di sisinya, kemudian ditutupi. Fayaqul ata'rifu dhanba kadza? Ditanya, kamu ingat dosamu yang ini? Ya. Na'am ay rabb. Iya ya Allah. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, setelah dia disuruh mengakui dosanya satu persatu, wa ra'a annahu qad halak, dan dia mengira, si hamba ini mengira dirinya pasti akan celaka karena dia ternyata membawa sekian banyak dosa yang diakui. Qal qad satartuha 'alaika fid dunya, kata Allah. Aku selama kamu di dunia aku menutupi dosa ini, tidak ada orang yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Fayu'ta kitabu hasanatihi, maka diberikanlah catatan amal solehnya. Wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim 'ala ru'usil khalaiq. Haulai alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafikin, maka diteriaki mereka itulah, ya, di hadapan sekalian manusia diteriaki mereka lah haulai alladzina kadzabu ala rabbihim. Merekalah yang dahulu mendustakan Allah. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Ingatlah laknat Allah, artinya terusirlah mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim itu. Ini menunjukkan adanya al-hisab. Al-hisab itu ada dua macam, ada hisab yasir, ada hisab asir. Yang disebutkan dalam hadisnya adalah hisab yasir. Ya, ini sekedar ditunjukkan dosa-dosa kita, kemudian disuruh mengakui. Itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya, dan itulah mereka yang akan menerima kitabnya dari sebelah kanan. Adapun orang yang dipersoalkan ketika dihisab, maka itu berarti dia akan terkena azab. Na'udzubillah. Ya. Dan kaum muslimin juga ijma' sepakat semuanya akan adanya hisab dan jazak terhadap amalan-amalan yang dilakukan. Dan ini juga merupakan konsekuensi dari hikmatullah ya azza wa jal, karena Allah menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menurunkan perintah-perintah yang sifatnya wajib maupun yang lainnya, mengharuskan kita untuk mengamalkan, dan bahkan mengharuskan kita untuk berperang, mengorbankan jiwa dan raga melawan orang-orang yang menghalangi pengamalan Alkitab dan Sunnah ini. Ya. Bahkan Allah menghalalkan darah mereka, menghalalkan anak dan istri mereka, harta mereka. Semua dihalalkan demi tegaknya syariat ini. Masa setelah itu kita gak dapat apa-apa? Masa setelah itu mereka yang berkorban memperjuangkan tegaknya din ini gak dapat apa-apa? Hanya sekedar gelar saja pahlawan Islam. Muqtadal hikmah, konsekuensi dari keadilan Allah dan sifat bijaksananya Allah mengharuskan adanya balasan terhadap perjuangan pengorbanan mereka itu semua. Kalau enggak ada hisab setelah itu, enggak ada balasan, ya sia-sia dong orang berjuang, ya. Sangat sia-sia. Ya enggak? Kalau enggak ada perhitungan apa-apa, enggak ada balasan setelah itu, buat apa? Ya. Puas-puaskan aja di dunia. Seandainya semua itu berakhir dengan mati. Kan gitu. Ya. Jadi memang iman kepada yaumul akhir itu sangat dahsyat pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Kalau enggak ada iman tentang itu, ya sudah. Orangnya akan betul-betul liar melebihi binatang. Yang ketiga, termasuk bagian dari mengimani yaumul akhir adalah iman kepada al-jannah dan an-nar. Kepada jannah dan an-nar. Dan mereka, keduanya adalah tempat kembali terakhir yang sifatnya kekal. Ya, terminal terakhir. Ya. Dan keduanya telah diciptakan oleh Allah SWT dan ada penghuninya. Adapun jannah maka kekal. Adapun neraka, maka selain nerakanya orang-orang beriman pasti akan kekal. Kalau nerakanya orang-orang yang beriman, ya, neraka orang-orang yang masih bertauhid, maka dia hanya menyala selama masih ada penghuninya. Nah, setelah penghuninya yang terakhir itu keluar dari neraka, maka neraka itu akan padam. Nerakanya ahlut tauhid, ya, yang masih membawa dosa ketika mereka mati. Jadi mereka dibersihkan di neraka itu, kemudian setelah bersih dosa-dosa mereka, mereka keluar. Adapun nerakanya orang-orang kafir, maka akan terus kekal. Dalil adanya atau sudah adanya jannah dan nar itu cukup banyak, di antaranya firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ayat yang lain, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil muttaqin. Kata-kata u'iddat itu fi'il madhi, yang artinya sudah disiapkan, berarti sudah ada. Jannah itu sudah disiapkan, jadi sudah ada. Neraka juga begitu. Ya. Di antara yang termasuk bagian atau cabang dari keimanan terhadap yaumul akhir adalah iman terhadap adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan dalam kubur, ada nikmat di kubur, ada azab di kubur. Ya, ini termasuk iman kepada al-yaum al-akhir, ya. Orang yang beriman dia akan mendapatkan nikmat, orang yang durjana ada dosanya, banyak dosanya, walaupun dia tidak kafir, dia kemungkinan masih atau harus menghadapi siksa kubur, ya. Dalil bahwasanya orang itu disiksa dalam kuburnya adalah di surat Ghafir, ya, ayat 44 Allah berfirman tentang keluarganya Fir'aun yang kafir itu, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka itu dalam kuburnya, di alam barzakhnya itu ditunjukin api setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan dikatakan kepada mereka, masukkan keluarganya Fir'aun itu ke dalam adab yang lebih pedih. Adapun selama ini sejak mereka mati sampai menjelang hari kiamat itu tersiksa dengan melihat api setiap pagi dan sore. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan adanya adab kubur, karena ini terjadi sebelum hari kiamat. Berarti otomatis itu terjadi di alam apa? Alam barzakh. Adapun dalam azab kubur, adapun dari sunnah, maka cukup banyak di antaranya fi sahih Muslim min hadits Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala falaula alla tadafanu, andai bukan karena saya khawatir kalian tidak mau saling menguburkan nanti, la da'awtullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u min. Niscaya saya akan minta kepada Allah agar memperdengarkan sebagian dari adab kubur yang aku bisa mendengarnya sekarang. Saya minta kepada Allah supaya Allah memperdengarkan jeritan dan teriakan orang-orang yang disiksa itu kepada kalian. Tapi nanti saya khawatir kalau kalian dengar, kalian enggak berani datang ke kuburan untuk nguburkan mayat kalian. Ya, karena ketakutan mendengar teriakan itu. Summa aqbala biwajhihi faqal. Kemudian beliau menghadap kepada para sahabat dan mengatakan ta'awadzu billahi min adzabil qab min adzabil nar. Mintalah perlindungan atau berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa api. Qalu na'udzu billahi min adzabil nar. Faqal ta'awadzu billahi min adzabil qabr. Sekarang mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mereka menjawab na'udzu billahi min adzabil qabr. Kemudian beliau mengatakan ta'awadzu billahi min alfitani ma dhahara minha wa ma batan. Qalu na'udzu billahi min alfitani ma dhahara minha wa ma batan. Qala ta'awadzu billahi min fitnati ad-dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnati ad-dajjal. Ini hadis riwayat Muslim. Demikian juga dalam hadis yang sering kita baca di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Demikian juga sekarang buah manis dari beriman kepada al-yaumul akhir atau apa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ula ar-raghbatu fi fi'li ath-tha'ah, adanya semangat untuk beramal soleh karena kita percaya Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan berusaha untuk memanfaatkan umur yang tersisa ini untuk beramal karena kita tahu hanya sekarang kesempatannya, besok itu gak ada lagi kesempatan beramal, besok hanya mendapatkan hasil dan kita gak tahu sampai berapa lama kesempatannya itu. Yang kedua sebaliknya, ya ini apa sebaliknya, takut dalam berbuat maksiat karena kita tahu bahwa nanti kita akan dibalas juga. Yang ketiga sebagai pelipur lara bagi seorang mukmin kalau ada kenikmatan-kenikmatan, peluang-peluang yang terluput darinya selama di dunia. Ya. Atau dia menghadapi musibah-musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan. Kalau orang tidak beriman dengan adanya balasan setelah kematian, ya dia akan terus merasa apa namanya kesal, ya. Kenapa kok nggak dapat fulan yang dapat, dan kenapa kok saya yang rugi, kok bukan fulan. Tapi kalau dia percaya adanya, buat semua itu pasti ada balasannya asal dia bisa memposisikan dirinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada ruginya. Mau kena musibah, mau dapat nikmat, semua itu bisa dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah. Jadi merupakan hiburan bagi orang yang beriman. Mungkin dia di dunia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakin alladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairun. Lil abrar. Kamu jangan terkesima kata Allah dengan sepak terjang orang-orang kafir yang luar biasa di muka bumi ini. Bisa jadi manusia terkaya di dunia. Kekayaannya sekian puluh miliar dolar. Itu uangnya itu kalau ditumpuk bisa tingginya berapa, ya. Punya ini, punya itu, punya pulau, punya rumah, punya mobil mewah luar biasa. Jangan terkesima dengan itu semua. Mata'un qalil. Itu sedikit. Sedikit. Tidak ada kan orang yang menguasai dunia seisinya, tidak ada kan? Tidak ada. Dan itu berapa puluh triliun dolar pun kekayaan dia, itu hanya berapa mikron persen dari kekayaan yang terkandung di perut bumi. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan dua rakaat qobliyah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru. Mata'un qalil. Apalagi kalau dilihat setelah itu mereka kemana? Tambah enggak ada lagi harganya itu semua. Andai mereka itu punya seisi bumi, menguasai enggak cuman hasil buminya termasuk penduduk buminya, mereka akan korbankan itu semua demi keselamatan mereka. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah. Ya. Diceritakan oleh Allah. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla. Ya. Mereka orang-orang yang mujrim itu, yang banyak dosanya itu, berangan-angan andai mereka bisa menebus siksa hari itu dengan anak-anak mereka. Daripada saya, biarlah anak-anak saya yang disiksa ya Allah. Kalau belum cukup, wa sahibatihi wa akhi, istrinya, saudaranya, belum cukup, wa fasilatihi allati tuwi, karib kerabatnya yang selama ini bela-bela dia, belum cukup, ya sudah manusia semuanya gak apa-apa, masukkan aja buat gantikan saya, yang penting thumma yunji, kemudian Allah menyelamatkan dia. Kalla, gak bisa ya. Andai itu bisa, itu gak ada artinya di mata mereka. Yang penting mereka bisa selamat kan. Nah, Allah menuntut dari kita. Andai Allah menuntut dunia dan seisinya itu murah gak? Murah gak? Murah. Murah, orang akan korbankan itu. Allah menuntut jauh lebih murah dari itu. Antu'mina billahi wa la tusyrika bihi syai'a. Cukup kamu jangan berbuat syirik. Selamat. Ya. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, inni wal jin wal ins fi naba'in 'azim, kata Allah. Aku, jin dan manusia sedang dalam perkara besar. Akhluq wa yu'badu ghairi. Wa arzuq wa yushkaru siwaya. Khairi ilaihim nazil wa syarruhum ilayya sa'id. Atawad atahabbabu ilaihim bin ni'am wahum ya'sunani layla nahar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, aku yang menciptakan selainku yang diibadahi, aku yang kasih rizki selainku yang disyukuri, kebaikanku tercurah kepada mereka, kejahatan mereka senantiasa naik kepadaku. Bukan berarti Allah itu tersakiti dengan maksiat kita, enggak. Ya, tapi amal kita ini naik ke sana. Artinya mereka membalas kebaikan Allah dengan maksiat. Aku berusaha menunjukkan cintaku kepada mereka dengan berbagai macam karuniaku, mereka malah gemar bermaksiat. Ya, itulah manusia seperti itu. Allah minta menuntut, padahal Allah gak butuh sama kita ya. Tapi Allah ridho dengan sesuatu yang sangat-sangat murah demi sesuatu yang tidak terhingga nilainya ya. Jadi iman kepada yaumul akhir itu memang sangat penting sekali, makanya seringkali Allah merangkainya dengan iman kepada dirinya. Faman yu'min billahi wal yaumil akhir. Ya, karena itu sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk beramal soleh dan menghindari dosa dan maksiat. Sebutkan juga di sini bahwa orang-orang kafir itu mengingkari adanya kebangkitan tadi karena menganggap tidak mungkin Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah menjawab dengan beberapa cara. Pertama, mengatakan bahwa yang tadi itu yang sudah kita singgung, bahwa menghidupkan kembali yang sudah pernah ada itu lebih mudah daripada menciptakan dari nol. Ya. Yang kedua, Allah membuktikan dalam surat Al-Baqarah saja 5 kali Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Siapa yang bisa sebutkan? Enggak harus semuanya, sebagiannya. Di antaranya kisah apa? Hah? Apa? Ashabul Kahfi. Di surat Al-Baqarah itu? Surat Al-Kahfi. Di surat Al-Baqarah aja ada 5 kisah. Ya. Ya, kisahnya Baqarah itu kan berkaitan dengan itu, ya. Wa qala Musa li qaumihi innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah, itu disebutkan dulu setelah itu baru disebutkan kenapa kok ada perintah. Jadi flashback, ya. Setelah disebutkan itu, wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha ay bi ba'dil baqarah kadzalika yuhyillahu al mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kronologinya surat Al-Baqarah atau kisah sapi di dalam surat Al-Baqarah itu adalah ketika ada seorang dari Bani Israel yang terbunuh dan tidak ada yang mau ngaku siapa yang bunuh. Maka Allah perintahkan, sembelihlah sapi. Setelah ngeyel, padahal semua sapi bisa. Mereka ngeyel, akhirnya hanya satu ekor sapi saja yang memenuhi syarat, dan itu harganya gak akan dijual kecuali dengan emas seberat ekor, seberat sapi itu. Yang punya nenek-nenek langsung jadi miliarder nenek-nenek. Dan Bani Israel harus habis-habisan dia bekerja untuk mendapatkan emas sebesar atau seberat bobotnya sapi itu. Setelah itu dipukullah mayitnya ini dengan sebagian dari tubuh sapi, langsung dia bangun dan dia memberitahukan yang bunuh saya adalah si fulan, terus mati lagi. Artinya bisa Allah menghidupkan. Kisah lainnya tentang Aukal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Dimatikan 100 tahun. Dia mengatakan, bagaimana ya Allah akan menghidupkan setelah ini pada mati semua. Yang merasa tidak mungkin ini akhirnya dia jadi eksperimennya. Bahan percobaannya dia sendiri. Fa'amatahu Allahu 100 am. Dimatikan 100 tahun kemudian dibangkitkan lagi. Ditanya, qala kam labista? Berapa lama kamu tidur? Ya, qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Sehari atau sehari. Sehari itu sudah 12 jam atau setengahnya. 6 jaman kira-kira. Qala bal labista 100 am. Fanzur ila himarik. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa naj'alaha ayatan linnas wanzur ila al'idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kejadian juga di situ Allah menunjukkan bagaimana nih tulang belulangnya ini sudah tulang belulang kemudian dibungkus dengan daging sampai jadi. Kisah lainnya tentang Nabi Ibrahim, ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. sudah mati dilebur dagingnya, empat macam burung dilebur jadi satu, diaduk, terus ditaruh di masing-masing gunung. Sudah nyampur nih, ada burung, ada ayam, ada ini, ada itu. Dipanggil, set, datang semua kembali seperti sedia kala. Sudah berapa ini? Masa baru tiga? Hah? Tiga? Kurang dua berarti ya. Am tara ilal mala'i min bani Israila alam tara alladziina kharaju min diyarihim hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Ini yang keempat. Yang kelima, antum jangan cuma bisa ngitung. Yang kelima apa? Ya, cari sendiri ha. Apa-apa yang keras? Oh ya, jadi kisahnya Bani Israel itu ya. La nu'minu laka hatta narallaha jahra fa akhadathumus sa'ikatu. Fa akhadathumus sa'ikatu. Hah? Wa antum tandurun ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Tsumma ba'atsnakum. Itu malah yang pertama itu. Ya, di juz pertama. Jadi itu ada lima kejadian. Ada lagi nanti di kalau di surat Al-Kahfi itu enggak mati, itu tidur. Tidur itu bukan mati. Kena azan dulu. Sudah masuk dari tadi ya. Iman kepada al-qadar khairihi wa syarrihi. Qala al-mu'allif wa tu'mina bil-qadari khairihi wa syarrihi. Ya, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman yang keenam. Dan takdir itu artinya adalah ilmullahi lil asya wa kitabatuhu laha wa masyiatuhu laha wa khalquhu iyaha. Ilmullahi lil asya, ilmu Allah, pengetahuan Allah akan segala sesuatu, kemudian penulisannya akan apa yang diketahui tadi, kemudian kehendak Allah terkait apa yang diketahui dan ditulis, dan penciptaan Allah. Jadi mulai dari ilmu, Allah tahu segala sesuatu, menuliskan segala sesuatu, menghendaki semua yang dia kehendaki untuk terjadi, dan menciptakannya. Itu pengertian dari takdir yang harus diimani. Nah, pengetahuan Allah itu meliputi sampai ke detail-detailnya. Tidak secara global saya, tapi sampai ke detail-detailnya. Daun yang jatuh aja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil barri wal bahri wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Setiap benih yang basah, yang kering, benih di kedalaman, Allah semuanya tahu ya. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mencatatkan semua yang Allah kehendaki untuk terjadi, semua yang akan terjadi, yang sedang ya, maupun yang telah terjadi, semuanya sudah tercatat. Tidak ada yang luput sedikit pun ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hajj ayat 170. Allah menegaskan tentang tingkatan takdir yang pertama, yaitu al-ilm dan al-kitabah. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, annallaha ya'lam, bahwasanya Allah itu tahu, ma fis samai wal ard, apa aja yang ada di langit maupun yang di bumi ya. Alam semesta itu kalau enggak langit ya bumi. Langit itu semua yang mengingkupi, menyelimuti kita dari segala penjuru, namanya langit. Nah, kita ini di bumi. Kalau enggak langit ya bumi, enggak ada lain. Ya Allah tahu semua yang di langit maupun yang di bumi, enggak ada yang terluput. Inna dzalika fi kitab. Semua yang Allah ketahui tadi itu fi kitab. Ada dalam catatannya, ada dalam kitab Lauhul Mahfud maksudnya. Dan itu sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan makhluk. Bahkan langit bumi belum diciptakan, ya, semua sudah dicatat oleh Allah. Kronologinya sudah tercatat. Yang ketiga, iman bahwa semua yang terjadi itu tidak terjadi kecuali atas kehendaknya Allah. Ya, tidak ada sesuatu kok terjadi tapi tidak dikehendaki oleh Allah secara kauniyah. Dikehendaki, kehendak itu ada dua macam, ada syar'i, ada kauni. Kalau dia itu terjadi, pasti dikehendaki secara kauni. Walaupun belum tentu selaras dengan kehendak syar'inya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memahami adanya dua macam kehendak ini, imma dia menjadi qadariyah atau menjadi jabriyah. Sesat. Sesat dengan mengingkari adanya takdir karena merasa tidak layak menisbatkan hal-hal yang tidak sesuai syar'i kok dikehendaki oleh Allah. Enggak pantas masa ada orang zina, ada orang kafir, ada orang berbuat maksiat dikehendaki oleh Allah. Enggak pantas. Enggak ada takdir aja deh. Atau mereka menganggap terlalu ekstrim dalam menetapkan adanya kehendak Allah, menganggap semua kehendak ini syar'i. Sama kehendak kauni dengan syar'i itu sama. Sehingga dosa apapun maksiat pelakunya tidak disalahkan. Dia hanya mengikuti kehendaknya Allah. Dia enggak punya pilihan manusia ini. Nah, ini dua firqoh yang bertolak belakang, ya, al-qadariyatun nufah dengan al-jabriyah. Yang betul adalah tengah-tengah. Kehendak Allah itu ada, tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali Allah menghendaki untuk terjadi secara kauni. Nah, adapun kehendak syar'i, maka itu wujudnya adalah ajaran Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah perintahkan, Allah kehendaki secara syar'i untuk terjadi. Tapi belum tentu secara kauni dia terjadi. Semua yang Allah larang, yang Allah benci, berarti Allah tidak menghendakinya secara syar'i. Walaupun mungkin terjadi secara kauni. Ya. Ahlus sunnah itu pertengahan. Allah berkehendak, manusia juga punya kehendak. Allah punya kemampuan untuk berbuat, manusia juga punya kemampuan. Tapi kehendak Allah itu menjadi ibaratnya relnya. Manusia tidak akan keluar dari apa yang sudah direncanakan, diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kalian tidak mungkin menghendaki sesuatu kemudian bisa terjadi kecuali kalau Allah juga menghendakinya. Nah, kalau kita yang berbuat salah, maka kesalahan itu dinisbatkan kepada kita. Tapi kesalahan itu juga atas seizin Allah. Atas kehendak Allah dia terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya kecuali atas izinnya Allah SWT. Ini menunjukkan Allah memang betul-betul berkuasa. Konsekuensi dari akidah batilnya Qadariyah, terjadi dalam wilayah kekuasaan Allah banyak hal yang Allah enggak kehendaki. Berarti Allah lemah. Allah enggak mau kok terjadi. Kan gitu konsekuensinya. Allah tidak menghendaki secara syar'i kok sampai terjadi. Gimana ini? Atau menyifati Allah dengan al-jahl. Allah belum tahu bahwa itu akan terjadi. Kalau dibilang Allah belum tahu, berarti kan ilmunya Allah ini belum meliputi segala sesuatu. Banyak hal yang Allah belum tahu sampai dia terjadi Allah baru tahu. Na'udzubillah min dzalik. Itu akidah qadariyah, itu konsekuensinya kufur jelas. Nah, yang keempat adalah Allah menciptakan. Semua yang akan terjadi itu tidak akan terjadi kecuali setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu khaliqu kulli syai. Ya, Allahu khaliqu kulli syai. Selama itu bisa dikatakan sesuatu alias mungkin terjadi. Karena kalau enggak mungkin terjadi bukan apa-apa kan berarti? Bukan sesuatu gitu. Kalau mungkin terjadi itu namanya sesuatu. Nah, selama itu masih dalam pengertian sesuatu, maka Allah bisa menciptakan itu. Dan kalau Allah ingin menghendakinya, Allah akan ciptakan. Ya. Jadi Allahu khaliqu kulli syai. Itu dalil bahwasanya takdir itu meliputi 4 tingkatan tadi itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalil dari rukun iman yang 6 itu secara global, wa dalil ala hadhil arkan as-sittati qauluhu ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini disebutkan 5 ya. Yang keenamnya terpisah dalam ayat yang lain, yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan adanya ilmu terlebih dahulu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Jadi itu dalil dari rukun iman yang 6. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung di depan. Wallahu ta'ala alam. Saudara kalau ada yang kurang jelas. Pertengahan dalam hal menetapkan adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dan qudratullah. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allah punya masyiah, Allah punya kudrah. Tapi manusia juga punya masyiah. Manusia punya kudrah. Tidak menafikan adanya masyiatullah dan kudratullah. Ya, tapi juga tidak menafikan adanya masyiatul annas. Kalau qadariyah itu menafikan adanya kehendak Allah, adanya perencanaan. Semua ini kita sendiri yang nentukan. Enggak ada skenarionya. Ya. Konsekuensi dari akidahnya qadariyah itu ada sesuatu yang terjadi sebelum diketahui dan direncanakan oleh Allah. Dan baru diketahui ketika dia terjadi. Jelas ini kufur. Ya, batil. Ahlus sunnah menetapkan tapi tidak kebablasan. Tidak terus bahwa kita enggak punya pilihan apa-apa. Semuanya Allah yang ngatur. Enggak. Karena realitanya kita punya pilihan, Allah gak maksa kita. Jadi beda antara meyakini adanya kehendak Allah yang kita tidak mungkin keluar dengan meyakini Allah itu maksa kita. Enggak, Allah gak maksa kita. Kita datang ke sini atas pilihan kita kan. Kita menjadi seorang muslim juga atas pilihan kita. Allah tidak menghalang-halangi kita dan Allah juga tidak kemudian apa istilahnya memaksa kita untuk memilih sesuatu, enggak. Tapi apapun pilihan kita itulah yang sudah dikehendaki oleh Allah. Cuma kita karena kita enggak tahu bagaimana kita ini nanti akhirnya seperti apa, nah, maka kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk mewujudkan, untuk mengupayakan sebab-sebabnya. Ahlus sunnah itu pertengahan di situ. Dia mereka mengimani adanya takdir, tapi tidak kemudian menyandarkan semuanya karena takdir. Enggak, tetap seorang manusia berbuat salah, kesalahan itu dinisbatkan kepada manusia. Yang berzina manusia, yang membunuh manusia, yang musyrik manusia, tapi itu atas kehendaknya Allah dan Allah tidak meridhoi. Mereka membedakan antara iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Kenapa kok dibedakan? Karena Al-Quran dan Sunnah membedakan. Al-Quran menetapkan iradah syar'iyah dan menetapkan iradah kauniyah dan tidak menyamakan. Berdasarkan istiqra'un nusus kita dapati Allah itu akan menghukum, memberi balasan sesuai dengan iradah syar'iyah dan iradah kauniyahnya. Ya. Tapi yang menjadi tolak ukur baik dan buruk itu iradah syar'iyah, bukan iradah kauniyah. Karena yang terjadi ini bisa baik, bisa buruk. Enggak semuanya baik. Yang terjadi ini ada yang baik, ada yang buruk. Allah sudah tahu si fulan bakal menjadi ahlul jannah, tapi Allah enggak akan memberikan dia jannah sampai dia itu betul-betul melaksanakan sebab-sebabnya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apa kalian mengira kalian akan masuk jannah padahal Allah belum tahu? Kok Allah belum tahu? Nah, ilmu itu ada dua macam di sini. Ilmu yang sekedar mengetahui yang belum berkonsekuensi balasan, dan ilmu setelah terjadinya sesuatu yang itu yang berkonsekuensi balasan. Allah tahu bahwa yang akan memperjuangkan Islam, yang akan berjihad itu adalah fulan, fulan, fulan. Tapi si fulan belum berjihad. Nah, Allah mengatakan, apa kamu mengira akan masuk jannah? Sebenarnya kamu belum membuktikan. Allah belum membuktikan siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Jadi ilmu di sini dalam pengertian membuktikan. Nah, Ahlus Sunnah mengimani itu semua. Jadi kita ini berbuat sesuai dengan kehendak kita, atas pilihan kita. Ya. Orang mencuri karena dia memang milih untuk mencuri, bukan karena Allah maksa dia untuk mencuri. Dan karena dia punya kemampuan untuk mencuri. Ya. Kemudian dari situ baru dia akan dibalas. Karena Allah gak maksa dia untuk mencuri. Allah udah ngasih tahu mencuri itu dosa besar. Hukumannya begini, begini, begini. Jangan nyuri. Dia nyuri juga. Menyurinya dengan takdir Allah. Tapi dia gak bisa beralasan dengan takdir Allah. Dia gak bisa mengatakan, ya Allah, kan kamu tentukan saya untuk mencuri. Enggak. Gak bisa beralasan dengan takdir Allah. Karena Allah gak maksa dia. Ya. Untuk lebih memahami, mungkin sekedar pendekatan begini misalnya. Misal ada seorang dosen yang sudah ngajar muridnya ini bertahun-tahun. Dan dia paham karakter masing-masing muridnya. Ada yang malas, ada yang rajin. Ada yang kalau ditanya masih gak pernah bisa jawab. Suatu ketika si dosen ini mengatakan kepada yang rajin, fulan, nanti kamu ranking 1. Dan dia katakan kepada yang bolos, yang malas ini, kamu gak naik kelas dulu nanti. Ya, hati-hati, kamu gak naik kelas. Betul itu. Yang rajin ini akhirnya dia ranking 1. Yang malas gak naik kelas. Apakah dibenarkan si murid ini mengatakan, ini gara-gara kamu bilang saya gak naik kelas, akhirnya saya gak naik kelas. Betul gak? Diterima gak alasannya? Ya. Tapi wajar kan kalau dosen bilang begitu. Karena ada alasannya kan. Padahal dosen gak tahu yang gaib. Boleh jadi, mungkin saja yang malas ini tiba-tiba dia rajin. Kemudian dia naik kelas, mungkin. Nah, tapi kalau Allah sudah tahu persis, tidak ada yang tersembunyi. Andai dia berubah, Allah juga akan sudah tahu sebelumnya, gitu. Nah, ini sekedar pendekatan saja. Artinya kita nggak bisa beralasan, loh Allah kamu sudah menentukan saya, iya. Tapi kan nggak dipaksa. Kita nggak dipaksa untuk mengikuti jalan tertentu, nggak. Allah bebaskan, gitu loh. Cuman kasih tahu hati-hati. Kalau kamu pilih ini resikonya begini. Pilih ini resikonya begini. Mau selamat jalannya yang ini. Allah sudah turunkan Al-Quran. Turunkan utus Rasul untuk menjelaskan jalan keselamatan itu seperti apa. Allah kasih kita akal. Kasih kita kemampuan untuk berpikir. Melihat, mendengar. Untuk beramal. Untuk mengambil keputusan. Dikasih syahwat juga. Beda sama malaikat. Malaikat itu tidak punya pilihan. Seperti robot sudah disetting begitu ya begitu, dia nggak mungkin. Ya. Robot pun mungkin kalau softwarenya error, kacau dia. Tapi malaikat enggak. Ya. Kalau kita enggak, kita dikasih pilihan. Nah itu apa namanya letaknya di situ, dikasih syahwat, tapi juga dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita nanti di hari kiamat. Tidak ada hujah. Ya. Maksiat berarti emang kamu milih untuk maksiat, tanggung resikonya. Apapun yang kita pilih, itu Allah sudah tahu. Tapi Allah tidak memaksa kita untuk ke arah sana. Ya, buktinya Allah enggak maksa banyak sekali. Allah menganjurkan bolak-balik kok. Ya, takutlah kepada Allah, sholat, puasa, bayar zakat, takut masuk neraka, berlomba menuju surga, dikasih tahu surga isinya begini, begini, begini, begini. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi. Ya. Itu ahlus sunnah di situ pertengahannya. Tidak dia menafikan takdir sama sekali, ini kufur, atau kebablasan juga keterlaluan. Yang kebablasan ini, lucunya dia cuma kebablasan dalam masalah-masalah din. Masalah dunia dia enggak kebablasan. Tetap dia berusaha, lucunya di situ. Ya sudah lah. Kamu ngapain kamu harus kerja? Mau sudah tidur di rumah. Kalau memang takdirnya kamu hidup kan tetap hidup. Enggak usah makan. Ya. Mau enggak bisa dong lah. Lah ini juga begitu sama enggak bisa. Ya. Orang yang bermaksiat jangan disalah-salahkan karena dia hanya mengamalkan perintahnya Allah. Tabokin aja tuh mukanya itu. Kalau dia malah, loh, saya juga ngamalkan perintah Allah. Allah menghendaki saya untuk nabok kamu. Kamu jangan marah. Dia gak terima kan, gitu kan. Gak terima. Ya kan gak bisa. Gitu loh. Kamu nanti ditabrak orang di tengah jalan. Dompetmu dirampok. Na'udzubillah. Mungkin keluargamu ada yang diperkosa. Kamu jangan marah. Itu semua sudah dikehendaki sama Allah. Mana ada yang mau nerima? Gak ada. Ya, masalah dunia dia gak mau terima ini. Akidah Jabriyah itu hanya berlaku untuk masalah akhirat, masalah dunia mereka semuanya ahlu sunnah insyaallah gitu. Nah, makanya ahlu sunnah itu paling tengah-tengah gitu, pas ya. Wasatun bainal firq. Ya. Tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada ini. Hal terakhir kalau ada. Takdir itu enggak ada yang enggak berlaku. Semuanya kalau dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, dia akan terjadi. Dan semua kronologinya berubah-ubahnya semua sudah dicatat oleh Allah. Jadi termasuk perubahan dia. Sampai hasil akhirnya itu namanya takdir. Proses gitu ya. Jadi bukan takdir itu cuma ini masuk jannah, titik. Oh enggak. Masuk jannah kenapa? Ada takdirnya. Semua kehendak Allah itu ada sebabnya. Di antara hikmahnya Allah, Allah menciptakan sesuatu dan menciptakan sebab-sebabnya. Mesti. Masuk jannah itu ada sebabnya. Enggak ada masuk jannah tanpa sebab. Enggak ada. Masuk neraka juga ada sebabnya. Nah, sebabnya juga ditentukan sama Allah. Mulai dari dia lahir, rizkinya semuanya, perbuatannya, detail-detail apa yang dia lakukan, semuanya tercatat semua. Detailnya itu. Jadi sangat akurat sekali. Lauhul Mahfudz itu kitab induknya, ibaratnya mungkin database-nya di sana. Salinan-salinannya itu ada beberapa. Ada yang dipegang oleh malaikat, yang dipegang oleh malaikat ini bisa berubah-ubah. Tapi semua perubahannya itu sama dengan yang di sana. Makanya mungkin ada beberapa hadis yang menunjukkan orang bisa bertambah umurnya, bisa bertambah rezekinya, ya. Takdir bisa ditolak oleh doa. Ini semua bukan berarti menolak takdir yang ada di Lauhul Mahfudz, tapi yang ada di catatannya para malaikat. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan membiarkan tertulis apa yang Allah kehendaki, itu yang di catatannya malaikat. Tapi di sisi Allah ada kitab induknya. Misal, si Fulan tercatat oleh malaikat umurnya 50 tahun. Cuman dia belakangan rajin silaturahim. Dan Rasulullah mengatakan man ahada minkum an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah keluarganya. Lakukanlah silaturahim. Dia melakukan silaturahim. Allah bilang tambah umurnya berapa. Nah, ditambahnya berapa itu sesuai dengan yang ada di sana. Nah, di malaikat tadi 50 tahun dihapus, ganti 55 atau 60. Tadi rezekinya begini, ditambah rezekinya. Ya, itu di catatannya malaikat. Tapi yang di kitab induknya tidak berubah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Enggak ada lagi yang dirubah. Ketetapan Allah yang sudah di Lauhul Mahfudz itu sudah final. Nah, kopas-kopasnya ini mungkin bahasanya, kalau bisa bilang copy paste-nya ini yang bisa digonta-gonta, dan pergantiannya ini pun juga sudah tercatat di sana. Dia begini, kemudian dia melakukan silaturahim, setelah itu ditambah umurnya sehingga finalnya dia jadi sekian. Itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, ya. Wa hadza min hikmatillah. Ujung-ujungnya pertanyaan tentang takdir ini ada satu titik yang kita enggak bisa jawab. Ya. Cukuplah jawabannya, bukankah Allah yang lebih tahu siapa yang bersyukur dan siapa yang tidak bersyukur? Jawabannya? Iya kan? Allah lebih tahu kan? Lebih tahu. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bala. Iya ya Allah, Allah yang lebih tahu siapa yang akan bersyukur, siapa yang akan kafir. Ya sudah, kalau akhirnya si fulan ini min ahli nar, Allah lebih tahu. Alasannya kenapa? Kita enggak perlu tahu. Dan tidak boleh protes. Enggak boleh. Bukan kapasitas kita untuk protes gitu loh. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak bisa ditanya-tanya kenapa kok begini. Enggak ada itu pertanyaan kenapa, ya Allah itu enggak ghairu warid. Ya. Tidak mungkin diutarakan. La yus'al amma yaf'al. Itu terserah Allah. Allah berkehendak, enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya. Intinya kalau mau baik begini, kalau mau celaka ya jalannya ini. Jangan kamu ke sini. Akhirnya siapa yang ke sana, siapa yang ke sini? Ya itu Allah sudah lebih tahu kenapa kok begitu, kenapa kok begini. Ya, tapi yang jelas kita tidak dipaksa oleh Allah, bahkan Allah mendorong kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.